Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Wahid al-Ahad al-Fard as-Samad. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Wassalatullahi wasalamuhu ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi al-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana thabbit kulubana ala dinik, thabbit imanana, wa na'udzu bika ya rabbana minasy syirki wal kufri wal fisqi, wa a'inna ya rabbana ala ta'atik wa ala tarki ma'siyatika, urzuqna ya rabbana taubata qabla al maut wa syahadata 'inda al maut wal jannata ba'da al maut. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita diberi kemudahan dan kesempatan oleh Allah di bulan mulia ini untuk bisa berkumpul di sini bersama-sama belajar dan berupaya untuk menguatkan iman kita. Dan itulah yang termahal yang ada pada kita, yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat iman, nikmat Allah memilih kita untuk menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dengan Syekh Ibrahim Al-Laqani dengan kita dengan mandumah jawharatu tauhidnya. Dan pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang mabadi'. Mabadi' ilmu. Mabadi' yang 10. Kita sudah sampai kepada yang ketujuh. Ismuhu. Nama ilmu yang kita pelajari. Namanya ini banyak. Ada orang yang menyebut disiplin ilmu yang kita pelajari saat ini adalah ilmu tauhid. Karena pokok pembahasan terpenting adalah mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Ada yang menyebut dengan ilmu kalam. Karena memang di dalam menghalau dan menghentikan kesesatan-kesesatan perlu dialog panjang. Dan itu membutuhkan satu ilmu dialog, ilmu diskusi. Maka disebut ilmu kalam. Bahkan sebagian mengatakan karena pembahasan yang paling panjang nanti di bab kalamullah, perdebatan antara kaum Mu'tazilah dengan Asy'ariyah sampai Imam Ahmad ibn Hanbal mendapatkan satu mehnah, ditindas, disakiti bertahun-tahun gara-gara mempertahankan keyakinan bahwa Al-Quran kalamullahi qadimun dalam bab kalam. Maka disebut ilmu kalam. Sebagian lagi menyebut dengan ilmu usuluddini. Karena memang inilah agama bermacam-macam di dalam. Isinya ada sholat, ada zakat, ada sedekah, ada silaturahmi, ada macam-macam. Dalam beragama itu macam-macam amalan dalam agama. Akan tapi kita bilang semua amalan-amalan itu tidak akan sah kecuali kembali kepada pokok yang sah. Pokok yang sah yaitu asal yang sah yaitu keimanan. Makanya ilmunya disebut dengan ilmu usuluddin. Pokok asal dari agama, maka ilmunya ya ini. Ilmu yang akan menjadikan sah semua amal kita adalah ilmu akidah ini. Ilmu keimanan, ilmu usuluddin. Sesaat disebut dengan ilmu aqidah. Karena yang dibahas adalah hal-hal yang ada hubungannya dengan sesuatu yang harus kita yakini. Kita i'tiqadi. Dan juga sebagian seperti dalam Imam Abu Hanifah menyebut dengan sebutan fikih akbar. Ada fikih akbar. Karena fikih yang bukan akbar, selain akbar, asghar adalah fikih-fikih bab farniyat, urusan sholat, urusan amaliyah. Yang berkenaan dengan urusan akidah, ini adalah fikih akbar. Lebih agung lagi. Itu namanya. Terserah pakai nama ini atau itu. Terserah. Makanya kita selama ini mengenal dengan sesaat disebut dengan ilmu kalam. Kalau di kampus dengan usuluddin. Kemudian dia ilmu tauhid. Dalam mazhab Abu Hanifah dengan fikih akbar. Semuanya adalah sama. Atau ilmu akidah sama. Waktu kita sekolah dulu ada akidah dan akhlak. Ilmu akidah. Itu masalah pemberian namanya. Adapun istimdaduhu, dari mana diambil ilmu tersebut? Sumbernya itu apa? Dasar pengambilannya itu dari mana? Dasar pengambilan ilmu tersebut adalah dua. Naql dan akal. Naql tertuang dalam Kitabullah wa Sunnah Rasulillah. Tentunya di situ ada rambu-rambunya. Bukan setiap sunnah Rasulullah bisa dijadikan sandaran akidah. Yang sudah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, untuk jadi sumber pemahaman akidah adalah harus tersimpulkan di dalamnya dua qat'i. Qat'iyud dalalati dan qat'iyul wurudi, yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi pengambilannya dari Al-Quran, bukan dari khayalan. Kalau suatu ketika kita mendengar cerita bahwasanya di bawah pohon sana ada begini-begini, lalu kita meyakini, bukan akidah yang benar, itu khayalan. Tapi berdasarkan satu hujjah dalil naqli dan juga dalil aqli. Dan memang seiring madhab Abul Hasan Asy'ari, madhab Asy'ari sangat memperhatikan akal, tapi jangan salah, bukan Imam Abul Hasan Asy'ari hanya menggunakan akal lalu tidak menggunakan syarak, tidak. Seiring, karena akal tidak akan bertentangan dengan yang namanya syariat. Akal tidak akan bertentangan dengan yang namanya naql. Kalau suatu ketika ada naql, baik dari Quran atau hadis Nabi yang bertentangan dengan akal, pasti ada yang salah. Salah akalnya, salah akalnya. Atau salah kita di dalam memahami nas sehingga bertentangan dengan akal. Tidak mungkin bertentangan antara akal dengan nas. Jika terjadi pertentangan, ada dua kemungkinan. Salah akalnya yang enggak benar, atau kita salah memahami nas sehingga tidak sesuai dengan akal. Maka dalil yang digunakan oleh kaum Asy'ariyah, ulama Asy'ariyah adalah syarak. Bukan seperti tuduhan dan fitnah yang disampaikan sebagian orang. Kaum Asy'ariyah hanya memperhatikan sisi akal saja, tidak menggunakan syarak. Itu adalah dusta. Abu Hasan Asy'ari sangat mengenal syarak. Dan memang latar belakang Abu Hasan Asy'ari adalah di lingkungan beliau sudah berenang di lautan pemikiran akal. Karena beliau adalah imam di dalam Mu'tazilah. Jadi sangat tahu tentang seluk-beluk pemikiran akliyah. Dialog-dialog akal. Jadi sangat pantas beliau itu untuk memimpin ini, memimpin sebagai pembaharu akidah. Ini sangat pantas karena beliau memang pernah di kandang lawan dan tahu bagaimana kelemahan. Sehingga untuk melawan kesesatan mereka pun Abu Hasan Asy'ari menggunakan senjata mereka, yaitu dialog akal. Kalau bersama kaum Mu'tazilah tidak menggunakan dialog akal, enggak sambung. Makanya Abu Hasan Asy'ari dengan kemahirannya, beliau berguru dengan seorang imam dalam Mu'tazilah yang gurunya tersebut adalah ayah tiri beliau sendiri, Al-Jubai. Maka itu memantapkan Abu Hasan Asy'ari di dalam urusan akliyah, akalnya. Kemudian hijrah beliau dari wilayah akal membawa pemikiran Mu'tazilah yang positif, sebab tidak semua pemikiran Mu'tazilah adalah sesat. Ada hal-hal yang positif diambil, dibawa, kemudian setelah itu digabungkan dengan ilmu yang diyakini, yang baru, yang dia hijrahi. Beliau hijrah dari pemikiran Mu'tazilah kepada pemikiran kita Ahli Sunnati wal Jamaati, kembali kepada akidah salafuna soleh. Maka penggabungan antara syarak akal an-naql dengan akal, inilah keistimewaan madhab Asy'ari, manhajnya Abul Hasan al-Asy'ari dan pengikutnya kaum Asy'ariyah. Jadi jangan sampai ada yang mengira bahwa kaum Asy'ariyah hanya mengandalkan akal. Oh tidak, tapi akal perlu kita berakal adalah penting. Akal adalah penting. Memang ada dua kutub di sana. Kutub ya ekstrim ya kaum Mu'tazilah yang menonjolkan sisi akal. Tapi pun demikian bukan berarti mereka meninggalkan syariat. Tidak. Kalau memang Mu'tazilah meninggalkan syariat sudah dikafirkan oleh Imam Ghazali. Enggak. Mu'tazilah tidak kafir. Hanya Mu'tazilah menonjolkan akal tapi tetap menggunakan syarat. Itu juga tuduhan dari sebagian dari kita kaum Asy'ariyah itu kadang-kadang juga berlebihan di saat menuduh. Makanya Imam Ghazali adalah orang yang sangat mengerti dalam hal ini. Beliau mengatakan Mu'tazilah tidak sampai kafir. La nukaffirul Mu'tazilah. Tapi kesesatan iya banyak pemikiran Mu'tazilah yang sesat. Pemikiran Mu'tazilah yang sesat banyak sekali. Makanya tidak diambil. Baik, inilah istimdad. Ilmu akidah kita kaum Asy'ariyah diambil dari kitab dan sunnah. Nakalnya. Kemudian menggunakan akal. Makanya dialog. Dialognya kaum manatikoh, ahli ilmu kalam, ini penting sekali. Sehingga ilmu mantek, tentunya mantek ini, ada yang mantek sesat dan ada mantek benar. Tidak semuanya harus dibuang. Bang. Maka dalam ilmu mantek sendiri, ulama kita itu berbeda. Dan yang mengatakan haram itu pun ternyata bukan mengatakan haram mutlak. Seperti Ibnu Salah, Imam Nawawi, Ibnu Salah wa Nawawi harrama. Misalnya mengharamkan ilmu mantek itu bukan mutlak, akan tapi mantek yang di dalamnya adalah kesesatan-kesesatan pemikirannya. Akan tapi ilmu mantek perlu dipelajari pada wa qala qaumun yambahi ayyu ulama, sebagian lagi mengatakan harus belajar ilmu mantek karena itu menggunakan akal kita. Bagaimana kita bisa tafakkur? Bagaimana kita bisa meyakini Allah ada sebelum datangnya syarak? Yaitu melihat bahwasanya ya ini dialog akal. Kalau ada sesuatu ada dialog akalnya, orang yang sangat sederhana kemarin yang sudah kami sampaikan. Kalau ada kotoran unta pasti ada untanya. Ya dialog mantek itu kayak semacam itu. Baik. Kemudian hukumuhu, bagaimana hukum yang belajar ilmu ini? Hukumnya adalah wajib aini, fardu ain. Setiap orang harus belajar ilmu akidah. Maka kami ingatkan, sangat salah dan salah. Bahkan sesat dan sesat. Jika ada orang punya waktu untuk mempelajari ilmu dunia, apakah ilmu engineer atau ilmu kedokteran atau ilmu yang lainnya, akan tapi kok tidak mau menyisihkan waktunya untuk memperdalam akidah yang dalam waktu singkat, enggak perlu banyak. Lah kok enggak mau, maka itu adalah kesesatan yang parah, kesesatan yang sangat. Belajar ilmu akidah harus karena itu keimanan. Baru nanti setelah itu belajar ilmu apapun, menjadi dokter yang selamat, insinyur yang selamat, dan seterusnya. Maka hukumnya fardu ain. Bagi siapa? Bagi orang mukallaf, laki atau perempuan, mengetahui tentang seluk-beluk akidah ini. Jangan sampai sesuatu yang harus diyakini ternyata dia tidak meyakini. Atau meyakini sesuatu yang salah. Nah, ini adalah hukumnya wajib. Mempelajari adalah hukumnya wajib. Kemudian yang ke-10, nah, mempelajari hukumnya wajib cuma nanti dipilah oleh para ulama. Apakah setiap orang itu harus mengetahui dalil yang rinci di dalam urusan keyakinan-keyakinan yang mereka yakini? Nanti akan dijawab masalah taklid nanti. Ringkasnya begini, wajib secara global harus semuanya tahu. Global, bukan rinci. Kalau rinci itu tugasnya ulama. Global, ya memang global itu begini. Yakinnya bukan yakin hanya ikut-ikutan. Dia meyakini adanya Tuhan Allah. Kemudian seperti orang Badui yang ditanya bagaimana kau percaya akan adanya Tuhan Allah. Ya itu tadi global. Dia enggak bisa ngerinci sejauh, lebih jauh lagi hanya mengatakan kalau ada kotoran unta pasti ada untanya. Artinya kalau ada bekas pasti ada yang membuat bekas. Kalau ada ciptaan pasti ada yang menciptakannya, itu maksudnya. Masa rembulan segede ini enggak ada yang menciptakan? Sampai di situ. Detailnya mereka tidak ngerti, sudah selamat yang demikian itu. Makanya namanya adalah dalil al-ijmali atau dalil jumali secara global. Nanti dibahas masalah taklid insyaallah. Adapun bagi ulamanya, jadi satu kampung tidak harus semuanya mengerti dalil secara rinci, cukup satu saja. Jadi untuk mengetahui dalilnya secara rinci, ilmu mantek, ilmu akidahnya yang pelik-pelik itu enggak harus semuanya, satu tok. Barangkali di situ ada pertanyaan, maka dia datang ke kiai tersebut bisa terselesaikan. Maka fardu ain. Fardu ain adalah urusan-urusan urusan dalil jumali atau dalil ijmali untuk mengetahui hujjah-hujjah secara global. Adapun detail permasalahannya itu tugas para ulama, dan disebutkan bahasanya paling tidak satu kampung ada satu yang alim sudah cukup, yang mengerti urusan itu sudah cukup. Jika suatu ketika ada kesesatan yang disebar di kampung tersebut, dialah yang mengkanter, dia yang akan menjelaskan, dan dia yang akan menghentikan. Baik, kemudian masailuhu, masalah-masalah yang dibahas apa saja sih ilmu tauhid itu? Makanya mabadi' yang 10 ini harus tahu, biar ada gambaran waktu kita mempelajari ilmu itu, ngerti siapa yang meletakkan, siapa yang mencetuskan, hukumnya bagaimana, pembahasannya apa, namanya apa. Ini perlu sekali mabadi' asyrah. Bahkan sebagian guru tidak boleh belajar ilmu kecuali sudah bisa menjelaskan mabadi' yang 10 ini, supaya ada gambaran gamblang tentang apa yang akan dipelajarinya, mengerti apa yang akan ia pelajari. Masalah-masalah apa sih yang akan dipelajari? Masalah yang dipelajari adalah hal-hal yang kemarin kami isyaratkan, hal-hal urusan masalah ilahiyat, nabawiyat, sam'iyat. Jadi urusan keimanan kepada Allah yang ada hubungnya dengan mengenal sifat-sifat wajib bagi Allah, dan apa yang tidak boleh dinisbatkan kepada Allah, maksudnya sifat-sifat mustahil bagi Allah. Kemudian apa sih yang boleh dilakukan oleh Allah dan yang tidak boleh dilakukan, yang boleh dilakukan dan boleh tidak, maksudnya yang jaiz bagi Allah. Kemudian pindah nanti urusan utusan Allah. Bagaimana urusan utusan Allah? Nah ini, kita meyakini tentang sifat-sifatnya, sifat-sifat wajib bagi utusan Allah. Apa yang tidak boleh kita nisbatkan, kita sandarkan, kita tempelkan kepada para nabi tentang sifat-sifat? Ada. Nanti mengenal sifat-sifat mustahil. Kemudian apa sifat jaiz bagi nabi? Ada. Kemudian setelah itu kita masuk bab lain lagi, as-sam'iyat, berita-berita gaib yang kita tidak melihat tapi kita harus percaya karena berita yang kita dapat. Berita itu bisa menjadikan orang percaya biarpun kita tidak melihat berita. Dan itu nanti akan dilejentrehkan insyaAllah. Sederhana kita mempercayai berita. Hanya orang gila yang tidak bisa yakin dengan sebuah berita. Semua orang dan ini. Makanya dalam kisah mutawatir yang kita sebutkan kemarin, mutawatir itu bahkan sebagian ulama mengatakan yang namanya berita mutawatir, mutawatir berita yang pasti dan tidak bohong. Itu tidak harus orang beriman, sebagian mengatakan. Bahkan kalau orang kafir sudah sepakat tentang sebuah berita pun, kita bisa yakin kok pada akhirnya. Anda belum pernah pergi ke Amerika, tapi sampai hari ini yakin Amerika benar karena terlalu banyak berita tentang Amerika. Enggak? Yakin, percaya Amerika ada atau enggak? Anda akan menjadi gila mengatakan, wah enggak, saya percaya. Hah, beritanya udah di berita televisi, berita orang kafir, berita fasik, enggak percaya. Oh enggak bisa. Karena sudah beritanya sudah banyak. Marwahu jam'un an jam'in. La yumkinu tawatuhum alal kadhibi. Ini rombongan-rombongan orang banyak berita. Dikit-dikit Amerika, Amerika, Amerika, Amerika. Nah, biarpun nanti ada yang misalnya tawaturnya maknawi, misalnya kisah WTC, kemudian kisah pembunuhan presiden waktu itu, kisah ini kan akhirnya kisah ini ada satu makna yang disepakati itu, oh kisah ini terjadi di mana? Di Amerika. Akhirnya Amerika, cerita Amerika masuk di otak kita, kita rekam, kemudian dengan berita-berita itu menjadi kita yakin. Nah ini, maka sam'iyat, berita-berita gaib. Begitu juga karena yang beritakan adalah orang yang banyak, maka kita percaya. Atau orang yang sangat jujur dan tidak pernah berdusta, kita akan percaya. Ada satu orang yang selama ini Anda mengetahui dia tidak pernah berbohong, lalu datang kepada Anda, bapakmu datang, Anda bergegas. Saudaramu berkata suatu ketika, anak gadis bilang, kamu siap-siap, ada orang mau ngelamar kamu, mau lihat kamu. Oh, dandan kan? Masa bilang, abang bohong lah begitu. Dandan, yakin, biar satu orang. Contoh ini. Jadi mudah, kita bisa percaya. Baru nanti, bagaimana jika berita itu yang menyampaikan as-sadiqul masduq. Sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran. Nah, kalau sudah bicara dari Nabi itu pasti benar, enggak mungkin bohong karena dari wahyu. Cuma nanti ada permasalahan di belakangnya. Benarkah ini omongan dari Nabi? Jangan-jangan orang yang menukil ini berbohong. Itu beda kisahnya. Kalau omongan Nabi pasti, kalau kita melihat Nabi berbicara wajib kita percaya. Cuman kita tidak mendengar langsung dari Nabi, nanti berita dari orang, dari Nabi. Lah orang ini benar enggak? Maka itulah pembahasan ilmu hadis. Baru namanya hadis sahih. Hadis sahih saja masih mungkin ada yang salah dalam penukilannya, atau mungkin kesahihannya kurang, atau sebagainya. Maka selagi tidak derajat mutawatir, maka la yufidul yakin, tidak boleh kita memaksa orang untuk percaya. Disinilah kesempatan untuk berbeda antara ulama dengan ulama, imam dengan imam, berbeda pencetusan hukum-hukum furu', hukum-hukum fara'iyat, bukan hukum usuliyah. Baik, kita lanjutkan kepada mandumah selanjutnya. Fakullu man kullifa syar'an wajaba. Mana lanjutnya? Fakullu man kullifa syar'an wajaba alaihi ayya'rifa ma qad wajaba. Lillahi wal jaiza wal mumtani'a. وَمِثْلُ ذَلِ رُسْلِهِ فَاسْتَمِعَ. Setiap orang فَكُلُ مَنْ كُلِّفَ, setiap orang mukallaf, maka wajib secara syariat. Wajib secara syara. Wajib secara syariat. Nanti ada hukum wajib akli, wajib syari. Kita bicara wajib syari. Semua orang mukallaf, maka dia wajib. Wajib apa? Mengetahui. Alaihi ayya'rifa, untuk mengetahui. Ma qad wajaba lillahi, hal-hal yang wajib kita yakini bahwasanya hal itu ada pada Allah. Sifat-sifat Allah. Sebelum kita membahas apa yang harus kita yakini, maka dibahas dulu tentang siapakah orang yang punya kewajiban, atau siapakah orang mukallaf. Mukallaf. Yang punya kewajiban, sholat wajib, puasa wajib, puasa Ramadan. Siapakah yang wajib? Makanya namanya mukallaf. Yang sudah belajar fikih praktis tentu sangat tahu syarat mukallaf ada 4, kan begitu. Yang pertama harus dia berakal. Maka orang gila selamanya tidak akan mukallaf. Orang gila tidak mukallaf. Dia tidak dituntut dengan kewajiban, karena dia tidak akan faham perintah wajib. Maka tidak ada dosa bagi dia, karena dia pun juga tidak mengerti larangan. Orang gila. Yang kedua adalah orang balek, anak yang balek. Itu menurut jumhur. Berbeda dengan kaum, menurut Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan juga di sana kaum Mu'tazilah di dalamnya. Memajukan tidak harus balek, akan tapi selagi akalnya sudah jalan, tamyiz itu sendiri sudah bisa mendapatkan kewajiban. Tapi menurut jumhur ulama, termasuk kita ulama ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati, mengatakan bahwasanya yang namanya orang mukallaf, syarat yang kedua, dia harus orang yang sudah akil balek. Dan balek itu sendiri terjadi perbedaan pendapat tentang alamatul buluh. Kalau di dalam madhab kita Imam Syafi'i, tanda anak itu disebut sebagai orang yang balek, maka dengan tanda berikut ini. Jika seorang anak laki-laki, maka dia akan dianggap sebagai seorang yang balek, menginjak usia dewasa, ada 2 tanda. Yang pertama, kalau dia sudah keluar mani di usia 9 tahun hijriah. Keluar mani di usia 9 tahun hijriah, maka dia sebut sebagai seorang yang sudah balek, menginjak dewasa. Jika ternyata di usia 9 tahun belum keluar, ditunggu 10. 11 belum keluar, belum balek. 12 pun belum balek. 13 belum balek. Kok belum keluar, belum balek. 14, baru 15, genap 15. Baik keluar mani atau tidak, maka tetap dianggap sebagai anak yang sudah balek, biarpun tidak keluar mani. Maka ini. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sampai kepadanya dakwah Islam, pernah mendengar seruan dakwah. Maka bagi siapapun yang tidak pernah mendengar seruan dakwah sama sekali, maka orang tersebut tidak punya beban kewajiban. Hidup di hutan belantara. tidak berinteraksi dengan siapapun orang di luar, tidak mengerti Islam, apa itu Islam, maka dia adalah terbebas daripada hukuman. Wa kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kalau mati tidak akan dihukum oleh Allah, tidak akan disiksa oleh Allah, biarpun mereka menyembah berhala. Oh. Karena memang tidak ada pesan, pantang Allah menghukum hambanya yang tidak ada pesan kebenaran sampai kepada mereka. Maka pemikiran ini dikembangkan, seharusnya diperluas, maka nanti dimasukkan hal-hal yang selama ini diperdebatkan. Dan dari dulu sudah dibahas, misalnya ayah bunda Nabi. Ayah bunda Nabi, ya, beliau ada sebelum Nabi mendapatkan wahyu. Maka jelas beliau adalah hidup di masa fatrah. Kalau hidup di masa fatrah, maka fatrah itu masa terputusnya wahyu. Nabi Isa bukan diutus untuk orang Arab. Jadi orang Arab waktu itu memang tidak ada Nabi. Sehingga apapun yang terjadi di Arab adalah kejahatan-kejahatan tidak akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Nabi, ayahanda baginda Nabi dan ibunda baginda Nabi bukan di neraka. Tidak pantas kita menyebut beliau di neraka. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Sungguh kami tidak akan menghukum siapapun sampai datang utusan. Belum ada utusan waktu itu. Kalaupun ada seorang, ada riwayat sahih. Riwayat seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, bagaimana ayahku? Nabi menjawab, ayahku dan ayahmu di neraka. Itu kan hadis ahad tadi dalam kaidah. Martabat dalil sudah disebut ahad, bukan mutawatir. Kalau yang ahad tidak akan bisa mengalahkan mutawatir. Yang mutawatir apa? Quran dengan jelas. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Sungguh kami tidak akan menghukum sampai datang utusan. Jadi tidak akan bisa mengalahkan ayat tersebut. Maka sudah jelas dengan ayat tersebut. Ayah ibunda Nabi adalah di masa Nabi belum diutus. Maka enggak akan dihukum oleh Allah. Selamat. Dan kita pun tidak perlu menukil kisah bahwasanya ayah ibunda Nabi dihidupkan kembali. Enggak perlu. Sudah cukup dengan ini hujjah. Tidak perlu. Riwayat yang mengatakan bahwasanya ayah ibunda Nabi dihidupkan, kita enggak perlu riwayat itu. Sudah cukup. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Bahkan kalau kita cermati di saat kita menghadirkan kisah ayah ibunda Nabi dibangkitkan, seolah-olah membatalkan hujah yang pertama yang sudah jelas tadi. Tidak perlu dibangkitkan, sudah masuk surga. Ada ayah ibunda Nabi dibangkitkan, kemudian suruh bersyahadat, kemudian wafat lagi. Imam Bajuri menukil, ini nukil, wakot nukilan, nukil, nukil, bukan sesungguhnya. Cuman kadang sebagian orang menjadikan itu dalil yang terdepan. Ayah ibunda Nabi dihidupkan kembali. Tidak mengambil dalil ini. Kalau seandainya dalil ini benar, alhamdulillah. Cuman kita selagi dalil sudah cukup dengan dalil yang sangat jelas, enggak perlu mengambil dalil yang diperselisihkan. Ayah ibunda Nabi di surga, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dalam Al-Qur'an disebut wa taqallubuka fis sajidin. Nabi itu adalah dari bapak dan bapak-bapak yang ahli sujud. Bahkan Nabi pernah menyebutkan sesuai dengan firman wa taqallubuka fis sajidin. Ini sesuai dengan hadis Nabi, lam azal atanaqqalu. Lam azal atanaqqalu minal aslabi tahirati ilal arhamil zakiyati. Lam azal atanaqqalu minal aslabi tahirati ilal arhamil zakiyati. Aku senantiasa berpindah dari tulang rusuk aslab yang menyimpan sperma yang akan ditumpahkan di rahim. Nabi mengatakan, aku itu dari tulang belakang yang menyimpan sperma. Aku itu dari pria yang bersih, aku itu akan berpindah-pindah, mulai dari Nabi Adam alaihissalam. Aku itu berpindah-pindah dari bapak seorang laki-laki yang suci, dituangkan di rahim wanita yang suci, sampai dilahirkan Nabi Muhammad. Jadi sampai usul ke atas, tidak ada yang kafir. Ada pun kisah disebutkan di dalam Al-Quran bagaimana tentang Azar. Masih bisa dijelaskan Azar. Apakah Azar benar bapak Nabi? Apa kakek Nabi, kakeknya bapaknya Nabi Ibrahim? Ada. Bisa dijelaskan kok masalah itu. Yang namanya ab itu dalam istilah Arab bisa berlaku untuk paman, bisa untuk kakek, bisa paman. Yang hafal Al-Quran coba dibantu. Kisah Ya'kub. Wa idhkola. Ya'kub libani hima ta'budu nami ba'di. Wa idhkola ya. Yang hafal. Ma ta'budu nami ba'di. Qalu. Na'budu. Ilahaka. Bilang kepada Ya'kub kepada anak-anak. Yang dia bilang. Na'budu ilahaka. Wa ilahi. Aba'ika. Siapa itu? Ibrahim. Wa Ismaila. Wa Ishaqa. Coba. Aba'ik. Disebut ayah-ayahmu. Nabi Ya'kob keturunan Ishak. Ya enggak? Nabi Ya'kob keturunan Ishak. Na'budu ilahaka wa ilaha ilahi aba'ika. Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Secara nasab. Ishak dan Ibrahim. Tapi pamannya juga disebut Ismail. Disebut dalam ronggan aba. Artinya ab juga berlaku untuk paman. Berlaku untuk kakek. Jelas ya? Aba'ika. Siapa aba' di sini? Ibrahim. Ibrahim jelas nyambung nasab dari Ishak Ibrahim. Tapi Ismail enggak nyambung dengan Ya'kub. Tapi disebut di sini karena ketemu paman. Maka sebetulnya sangat jelas, sangat mudah untuk menjelaskan. Yang jelas asal-usul Nabi adalah bersih suci. Tidak ada dua. Tidak ada syirik. Tidak ada zina. Tidak ada syirik, tidak ada zina. Itulah asal-usul Nabi SAW. Maka ada pun hujah tentang Nabi dihidupkan, kita tidak menggunakan ini hujah. Karena kalau kita angkat ini hujah, lalu hujah yang pertama bagaimana? Cukup dengan hujah wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Dan juga riwayat Nabi dihidupkan sendiri, diselisihkan, bahkan perselisihan yang sangat. Enggak perlu kita menghadirkan itu. Khususnya urusan akidah, urusan keyakinan, kita tidak kita harus biasa membawa riwayat-riwayat yang orang tidak akan bisa membantah lagi kepada kita. Sebab yang di hadapan kita orang yang mengatakan bapak ibu Nabi di neraka dengan hadis sahih. Sementara kita sudah punya Al-Qur'an. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Jadi tidak perlu kita menggunakan cerita tentang ayah ibu dan Nabi dibangkitkan. Biarpun katanya ikraman lin Nabi, tidak. Nabi sudah sangat mulia. Ini adalah riwayat. Nanti kalau kita membawa ini, kadang begini. Sebab kita berhadapan bukan orang yang jujur dan tulus. Kita berhadapan dengan orang yang selalu mencari cara kesalahan. Kalau kita berhadapan dengan orang akidah sesat, kita membawa tiga hujah. Hujah pertama kuat, setengah kuat, ini lemah. Nanti dibalik, yang kuat ditutup, yang dibahas yang lemah. Hujahmu hujah yang lemah. Maka kita akan memangkas, kita akan bias, kita akan tinggalkan hujah-hujah yang lemah. Cukup. Apakah Anda cukup dengan Al-Quran? Ayo siapa yang berani menentang Al-Quran? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Maka dengan inilah keyakinan bahasanya. Ibunda Nabi dan ayahanda Nabi ada di surga. Selesai. Kemudian tadi. Orang mukallaf. Masa fatrah. Orang di hutan belantara yang tidak pernah mendengar buluhud dakwah, tidak pernah dengar dakwah, mereka adalah selamat. Termasuk ayah ibu dan Nabi dan orang-orang sebelum Nabi. Selagi di satu kampung. Hari ini pun masih berlaku. Jika di hutan Kalimantan sana yang luas. Ternyata ada sekelompok komunitas 500 orang. Gak pernah kenal Islam, gak kenal ini. Ya sudah selamat dia. Nyembah kayu, nyembah matahari, nyembah ini selamat. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Sama ke tadi anak kecil. Anak kecil tidak mukallaf. Kita kembali. Anak kecil tidak mukallaf. Maka anak kecil biarpun anaknya orang kafir, kalau ada Fir'aun punya anak kecil mati masuk surga. Hari ini ada orang yang paling jahat kepada Islam, orang kafir musuh Islam, dia punya anak kecil, memang tidak dianggap muslim. Bahkan ikrar syahadatnya anak kecil kan tidak dianggap, tapi tidak dihukum oleh Allah. Karena belum punya akal, belum balig, belum mukallaf. Maka ini anak-anak kecil, anak-anak kafir itu kalau meninggal masuk surga. Baik. Yang keempat syarat taklif yang keempat adalah salamatul hawas. Sehatnya indra, tapi indra tidak semuanya. Selamatnya atau sehatnya indra pendengaran atau penglihatan. Ingat kalimat atau jangan dirubah menjadi dan sesatlah dirimu nanti. Selamat penglihatan atau pendengaran. Bukan dan. Selamatnya penglihatan atau pendengaran. Artinya begini. Jika orang terlahir kemudian dia sudah balek, enggak gila, sampai ke badannya seruan dakwah. Bagaimana sampai ke badannya? Ya dengan dua. Kalau tidak dia melihat dengan isyarat-isyarat kebenaran, maka dengan telinga yang ia dengar. Maka kalau orang bisa melihat, bisa faham isyarat gini, isyarat-isyarat, biarpun tidak mendengar, ingat orang bisu, ya, orang bisu tidak mendengar, tapi bisa melihat, faham isyarat. Dan mereka punya komunitas dan punya bahasa. Maka mereka bisa menjadi mukallaf, karena bisa faham dengan isyarat. Begitu juga orang yang tidak melihat, dia bisa faham isyarat, bahkan mengerti, bahkan bisa alim seperti Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Tidak melihat tapi alim, ya kan? Ini selamat penglihatan. Tapi kalau ada seorang hamba terlahir dalam keadaan buta dan tuli, maka dia tidak punya beban kewajiban apapun karena tidak mengerti perintah. Hidupnya yang dikasih makan dok begini, nggak ngerti dia. Jalan mungkin bisa, tapi gak bisa melihat, gak bisa mendengar. Jalan, tapi gak bisa ngapa-ngapain. Ahli surga yang berjalan di atas bumi. Orang gila, ahli surga yang berjalan di atas bumi. Idiot, ahli surga yang berjalan di atas bumi. Allah tidak menghukum mereka. Baik. Baru setelah orang memenuhi syarat empat ini, maka dia wajib menerima kebenaran yang dibawa oleh ulama, oleh nabi. Maka dia wajib menerima Islam. Makanya biasanya syarat taklif itu dimasukkan Islam. Oh tidak, Islam ntar dulu, empat dulu baru yang kelima. Setelah empat ini, maka kalau tidak mau ngambil yang kelima, maka dia dihukumi kafir. Di neraka selamanya, karena sudah punya empat, tidak mau ngambil yang kelima. Nah, yang memenuhi syarat empat inilah, maka yang wajib belajar ini. Baru masuk pembahasannya. Wa kullu man kullifa syar'an wajaba, wajib bagimu untuk mengetahui yang wajib lillahi bagi Allah dan yang jais bagi Allah, yang mustahil bagi Allah. Begitu juga yang wajib bagi Rasul, yang mustahil bagi Rasul, yang jais bagi Rasul. Nanti di sini ada beberapa pembahasan, yang pertama tentang apa itu ma'rifah. Kemudian nanti masalah jais, mustahil, dan wajib itu apa? Nanti dibahas di sini. Pertama masalah ma'rifah dulu dong. Gimana sih ma'rifatullah? Dikatakan oleh Ibnu Ruslan dalam sebatnya. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban yang pertama bagi seorang manusia adalah ma'rifatul ilahi, kenal Allah. Maka ma'rifah kepada Allah. Lah ma'rifah itu apa sih? Ma'rifah itu yang mengenal, mengetahui. Ma'rifah, ana a'rifuka, aku mengenalmu dan mengetahuimu. Cuman dalam ilmu akidah ada istilah sendiri yang dimaksud ma'rifah itu apa sih? Al-ma'rifah menurut bahasa adalah ya al-ilmu, mengetahui. Atau idrak, sama mengetahui. Adrak itu aku faham, aku mengerti, mengetahui. Di dalam istilah ada istilah apa sih yang namanya ma'rifah itu? Ma'rifah itu dalam istilah adalah di dalam istilah ilmu tauhid. Kalau ma'rifah biasa dalam bahasa, hadza min ma'arifi. Ini adalah kenalan-kenalanku. Ya aku kenal, hadza min ma'arifi, ma'rifati ana a'rifuhu wa ana a'rif a'rifahu. Itu biasa. Itu istilah bahasa dalam istilah ilmu. Makanya kalau sudah istilahi, istilah apa? Istilah tadi yang sudah kita bahas. Namanya ilmu apa tadi? Ilmu akidah, ilmu tauhid, ya istilah di situ. Jadi lafaz itu disebut di mana harus, misalnya lafaz syad. Syad itu dalam segi bahasa itu, syad itu aneh. Tapi kalau kalimat syad itu di dalam urusan bab fikih, beda dengan syad di dalam hadis, beda di dalam urusan bahasa, beda di dalam urusan qiraah. Ada lima perbedaan urusan syad saja misalnya. Makanya lafadznya sama, tinggal siapa yang ngomong gitu. Syad dalam urusan bahasa, yang namanya syad bukan berarti lughahnya tidak fusha. Syad di dalam bahasa adalah satu kalimat Arab syad diucapkan Nabi, Nabi disebut syad. Kenapa dikatakan syad? Karena tidak dibangun kaidah-kaidah lughawiyah di dalam masalah ini. Bahasanya fusah, bahasa Nabi, tapi syad tidak dijadikan sandaran untuk kaidah lughawiyah, kaidah bahasa. Ini syad di dalam bahasa. Nanti syad dalam ilmu hadis. Nanti ada syad di dalam urusan fikih. Nanti ada syadzah, qira'ah syadzah dalam urusan qira'ah, bacaan Al-Qur'an. Ada qira'ah sab'ah. Kemudian ada qira'ah asyrah. Kemudian ada qira'ah syadzah. Ini ada, jadi syad beda. Makanya sudah ma'rifah di sini dalam istilah akidah, ini beda dengan ma'rifah di dalam bab-bab lain. Makanya kita harus mengetahui mabadi' asyrah tadi, ini ilmu apa sih? Makanya mawal ma'rifah, jangan jawab dulu, ini bab apa dulu, Pak? Ini ilmu apa dulu? Nah gitu, jangan ente jawab salah. Nah, jadi dalam urusan akidah itu al-idrak al-jazim, yang namanya ma'rifah itu mengetahui dengan yakin, al-jazim yakin. Mengetahui dengan yakin, al-idrak al-jazim, mengetahui saja enggak cukup. Aku mengetahui tapi benar enggak? Ya tahu. Yakin? Enggak masuk dalam ma'rifah. Tapi secara umum makna ma'rifah yang mengetahui, baik itu waham, baik itu dhon, baik itu syak atau yakin, ma'rifah. Aku tahu 20%. Aku tahu 20% waham. Aku tahu 50% syak-syak. Aku tahu 70%. Sudah mulai masuk yakin. Anudzon kuat. Aku tahu 100%. Baru itu al-idrak al-jazim. Maka dari 3-4 ma'rifah ini, hanya satu dalam urusan akidah. Waham tidak masuk. Syak tidak masuk. Dhon tidak masuk, hanya satu namanya al-yakin. Makanya al-idrak al-jazim, mengetahui dengan yakin seyakin-yakinnya. Dan pengetahuan seyakin-yakinnya enggak cukup, lanjutkan dong al-mutabik lil waqi', sesuai dengan kebenaran. Aku tahu yakin seyakin-yakinnya bahwasanya si Ahmad adalah orang yang hidungnya mancung, kulit putih. Dia yakin. Tak tahunya setelah datang Ahmad, oh kok itu bukan, berarti idrok ente salah. Ahmadnya tidak putih-putih banget, dia agak manis. Hidangnya pun enggak mancung banget, setengah mancung. Salah ente, berarti idrok ente jazim, tapi ghairu mutabiqin lil waqi', tidak sesuai dengan kenyataan. Yakin bisa, namanya salah berkeyakinan. Makanya akidah-akidah itu yakin dia. Itu meyakini, kalau enggak yakini, mereka akan rela mati. Bagaimana kisah hara kiri itu yakin? Mereka yakin. Di Jepang misalnya, ada kisah menyembah itu, berbondong-bondong membela agamanya, yakin. Cuman ghairu mutabiqin lil waqi'. Tidak sesuai dengan kenyataannya. Dan kenyataan yang sesungguhnya yang tahu Allah. Allah memberitahu kepada Nabi. Nabi menjelaskan, difahami ulama. Makanya ilmunya ulama yang yakin, bukan khayalan. An-nashi' an dalilin, yakin. Jadi ada 3 unsur. Idraknya harus jazim. Yang kedua mutabik waqi', dasarnya adalah dalil. Harus dengan dalil, hujjah. Dalil. Maka kalau tidak pakai dalil, enggak dianggap idrak jazim. Sehingga nanti akan dibahas bab taklid. Aku beriman kepada Allah. Idraknya jazim, mutabik lil waqi', Allah Maha Tunggal. Tapi dia tidak mengerti hujahnya. Bagaimana hujahnya? Enggak tahu. Pokoknya ustaz ngomong gitu ya, aku percaya, enggak diterima nanti. Maka nanti bab taklid fil imani, hukmut taklid fil imani nanti akan disebut. Baik, ma'rifah sudah tahu al-idrak al-jazim al-mutabik lil waqi' an dalilin. Kalau pakai dalil, idrok jazim tadi ada 3 unsur. Idroknya jazim, harus mutabik lil waqi', an dalilin. Idrok jazim, mutabik lil waqi', laisa an dalilin, ala sabili taklid, dengan cara taklid enggak. Ini urusan akidah ya, bukan taklid urusan furu'. Urusan taklid urusan furu', iya bebas, harus, biasa urusan madhab dalam fikih. Ini babnya beda. Ini urusan akidah, tidak ada taklid dalam urusan akidah. Harus yakin betul, dan berdasarkan dalil, hanya dalilnya bagi orang awam, tidak harus dalil tafsili, cukuplah dengan dalil al-jumali. Baik. Kemudian hukum disebutkan tadi apa? Ma qad wajaba lillahi, yang wajib bagi Allah, yang harus kita yakini bahwa itu ada pada Allah, wajib bagi Allah. Ingat, kita wajib meyakini sifat-sifat. Ada sifat-sifat yang harus kita yakini Allah memiliki sifat tersebut. Para ulama menjelentrehkan biasanya dengan sifat 20. Mempermudah. Imam Ghazali tidak pernah merinci dengan sifat 20. Bahkan Abu Hasan Asy'ari sendiri tidak merinci dengan sifat 20. Akan tapi ulama selanjutnya mempermudah. Imam Ghazali mendiskusikan tentang sifat-sifat itu, tapi tidak rinci dengan sifat 20 begitu. Cuma untuk memudahkan, dan begitulah hebatnya para ulama. Kita tinggal tahu makan saja ibarat begitu. Tahu sudah disajikan. Tinggal langsung to the point sifat 20. Tapi yang harus kita fahami dan kita fahamkan kepada orang yang belum faham atau memang enggak mau faham. Ada orang enggak mau faham, memfitnah. Sifat kok dibatasi hanya 20? Siapa yang batasi? Tidak ada. Ulama Asy'ariyah mengatakan, ini sebagian daripada sifat Allah. Sifat Allah luas tak berbatas. Sifat Allah luas tak berbatas. Segala bentuk, segala sifat sempurna yang sesuai dengan kemuliaan Allah, itulah sifat Allah. Segala kesempurnaan yang sesuai dengan Allah, dengan keagungan Allah, itulah sifat Allah. Bukan hanya sifat 20. Lalu kenapa hanya sifat 20? Nah, karena sifat 20 inilah yang banyak orang salah di dalam memahaminya. Maka karena banyak yang salah dalam memahaminya, maka perlu dijelaskan secara khusus agar tidak salah. Makanya setiap sifat ada penentangnya. Wujud ada kaum mulhid, ateis. Kidam ada falsafah yang sesat. Mukhalafil habatisi ada mujassimah yang ini. Masalah kudrat iradat ada mu'tazilah. Kalam ada mu'tazilah yang berbeda. Jadi karena itu mengundang perdebatan panjang, perlu dibahas secara khusus agar tidak sesat. Kalau Rahman Rahim, beres. Allah Maha Kasih. Orang kafir pun merasakan kasih sayang Allah. Diberi cinta kepada istrinya dan kepada anaknya. Lalu dikarunia anak senang, dapat rezeki senang, makan enak, tidur nyenyak. Orang kafir pun tahu Rahman Rahim. Enggak perlu dibahas panjang masalah ini. Maka 20 sifat itu memang waktu itu mengundang konflik. Bukan sifat yang mengundang konflik. Banyak orang yang salah paham tentang sifat. Maka perlu jelaskan. Maka sifat Allah bukan hanya 20. Banyak sifat Allah. Bahkan Asma'ul Husna itu nama yang terkandung di dalamnya adalah sifat-sifat Allah. Yang antara sifat, nama, dan musammanya tidak akan terpisahkan. Bahasan Asma'ul Husna. Baik. Jadi ini yang wajib bagi Allah dan jaiz bagi Allah. Wajib bagi Allah dan jaiz bagi Allah dan yang mustahil bagi Allah. Bukan wajib atas Allah, jangan salah ucap. Wajib lillahi, bukan wajib alallah. Kalau wajib alallah bukan akidah kita, sesat. Tidak ada sesuatu, tidak ada siapapun yang mewajibkan atas Allah. Allah tidak wajib memasukkan orang taat ke sorga. Allah tidak wajib menyiksa Fir'aun sekalipun. Jangan mengatakan wajib bagi Allah melakukan begini-begini. Enggak, suka-suka. Karena ikhtiar Allah mutlak. Iradah Allah mutlakah. Jadi, dalam bahasa dialog, akidah, akliyah adalah Allah tidak wajib menyiksa Fir'aun. Tapi Fir'aun akan disiksa. Cuman menyiksanya Allah kepada Fir'aun, ya indah keadilan Allah. Dan Allah pun tidak wajib memberikan pahala masukkan ke surga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Sayyidina Abu Bakar masukkan surga karena karunia kemuliaan fadlillah. Maka ini wajib lillahi, bukan wajib alallah. Wajib lillah, yang wajib kita yakini sesuatu itu ada pada Allah, bukan wajib atas Allah. Ingat. Jaiz wal mumtani. Wa mithlu dzalil rusulihi, dan begitu juga untuk utusan-utusan Allah. Nah, sedikit yang perlu nanti disebutkan masalah hukum. Nah, hukum itu ada 3. Ada hukum akli, ada hukum syar'i, ada hukum adi. hukum adi. Dan kita hanya akan bahas dalam ini hukum akli saja. Masih ada waktu. Kalau ada waktu kita lanjutkan. Wah, baik. Nah, di dalam ma'rifatullahi, mengetahui Allah, di situ ada perbedaan. Tentang wajibnya mengetahui Allah. Jadi awal wajibin, apa yang pertama yang harus kita yakini? Ma'rifat Allah, mengetahui Allah. Atau yang kita dahulukan adalah nadhar. Menggunakan akal kita untuk ma'rifat Allah. Atau bermaksud. Bermaksud kita punya niat untuk ma'rifah. Niat untuk ma'rifah dengan nadhar. Ada tiga martabat nanti. Kalau tidak salah ada disebutkan nanti antumnya. Mungkin kita bahas masalah hukum dulu. Hukum dulu saja. Hukum ma'aksamuh ya. Hukum itu ada hukum akli ya. Yang pertama hukum akli. Hukum akli, hukum ada tiga. Hukum akli, hukum syar'i, hukum adi. Kalau dalam secara lafaz, secara bahasa, hukum itu adalah itsbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu. Ada amr, ada zaid, ada berdiri. Ini zaid, ada lafaz zaid, ada berdiri. Yang membaca faham zaid berdiri. Artinya kita memberikan hukum kepada zaid, hukum berdiri. Maka itsbatu amrin li amrin. Itsbatu qiyami zaidin li zaid. Ada zaid, ada berdiri. Maka yang namanya hukum adalah Anda menisbatkan kepada zaid, yaitu amrun. Menisbatkan amr yaitu qiyam, berdiri zaid. Engkau menghukumi zaid dengan berdiri, itulah hukum. Berdiri engkau nisbatkan kepada Z. Z berdiri. Onafihi anhu. Z tidak berdiri sama. Menghukumi. Jadi Z berdiri, Z tidak berdiri. Ini perlu hukum. Masalah mujibah sama salibah. Positif sama negatif. Yang kalau Z berdiri, maka secara otomatis Anda faham. Anda menghukumi Z berdiri. Hukum berdiri Anda nisbatkan kepada Z. Itulah hukum. Hukum. Isbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu. Kalau sudah hukum akli, enggak bersandarkan dengan pengalaman, perbedakan hukum adi sesuai dengan pengalaman, dan juga enggak ada hubungannya dengan syarak akal. Sedikit kita ingin perluas masalah hukum akli. Hukum akli ini gini. Kita pernah dengar satu ungkapan. Orang bebas berkeyakinan. Oh enggak ada keyakinan bebas itu. Orang enggak faham keyakinan. Keyakinan tidak bisa bebas. Bebasnya itu dalam mengambil mukaddimah untuk yakin. Keyakinan kalau sudah dibuahkan oleh satu pemikiran akliyah, dialog akal, keyakinan enggak bisa dibantah. Pasti dan harus menerima. Maka bohong kalau orang mengatakan, oh keyakinan itu bebas. Oh enggak bebas. Anda kalau sudah mengambil mukaddimahnya sampai punya natijah, kesimpulan sebuah keyakinan, enggak bisa tidak. Maka ini sering kita mendengar, oh kita bebas berkeyakinan. Anda enggak faham makna keyakinan. Kalau sudah mengambil mukaddimahnya, maka keluar hasilnya dialog akal. Akal itu pasti. Kalau Anda sudah mengambil mukaddimahnya, keluar hasilnya, Anda harus percaya. Mau tidak mau, pasti percaya. Itu dialog akal. Makanya kita sering bebas berkeyakinan. Itu adalah kalimat yang tidak disadari oleh orang yang katanya cerdas. Waktu sudah habis, saya kasih penutup bahwasanya beginilah yang dijelaskan para ulama. Contoh. Anda tahu angka 1, mukaddimah yang ambil adalah 1. Jelas? Kemudian Anda padukan 1 plus 1. Hasilnya berapa? Anda bisa lari dari keyakinan ini? Tidak bisa. Seperti itulah dialog akal. Enggak mungkin. Satu plus satu sama dengan Anda bilang lima, Anda gila. Mukadimahnya mungkin bisa Anda rubah. Dua plus dua bisa berubah di belakangnya. Ini dia masalah dialog akal. Maka akal itu penting. Makanya Abu Hasan Asy'ari serius menggunakan akal. Beliau belajar dari kaum Mu'tazilah. Mu'tazilah mendahulukan akal. Sebab kebablasan dalam banyak hal, ada kesesatan di dalamnya. Makanya hukum akli. Jadi dengan akal, ini penting akal. Makanya masalah keyakinan, meyakini adanya Tuhan Allah, meyakini adanya Sang Pencipta, itu bukan akal. Anda ini hukum akal, akal. Biarpun mungkin tidak bisa dijelentreh dengan rinci seperti yang dilakukan filosof atau kaum manatikoh. Anda tahu ini polpen, ini pena. Enggak ada berita, tapi dengan akal Anda. Percaya enggak kalau polpen ini ada yang membuat? Anda tidak pernah melihatnya. Kalau Anda mengatakan enggak percaya, Anda gila saat itu. Pasti ada yang membuatnya, kan begitu? Ini dialog akal, ringkasnya begitu. Kalau ada orang bercerita, ini polpen Buya, polpen antik. Dia tuh tiba-tiba pergerakan membentuk ada itu. Dia kecantol pohon lalu membentuk itu. Ini ada tinta. Lalu dia menetes sampai jadi tinta. Gila. Sampai ini pasti yakin ada yang membuatnya, biarpun Anda tidak melihatnya. Kan begitu. Maka begitulah para ulama. Lalu suruh melihat dari ini. Saya taruh di atas meja. Yang kecil saja orang tidak percaya kalau tidak ada yang membuat. Pasti ada yang saya taruh di atas meja. Meja lebih gede lagi. Ada yang buat tidak meja ini? Ada orang beritahu, oh meja Buya itu antik. Dia kena tiupan angin dari sana. Terus jatuh, retak, lalu begitu. Kemudian ada batu marmer yang berjernih lalu jadi kaca. Gila. Baik, meja saya letakkan di aula gede. Ada yang bangun tidak aulanya? Ada? Anda tahu yang bangun? Tapi pasti ada yang membangun? Selesai. Aula di mana? Di bumi. Apakah setelah itu mengatakan bumi tidak ada yang bangun? Gila Anda. Oh yang kecil saja Anda tidak percaya kalau tidak ada yang bangun. Bagaimana dengan bumi tidak percaya ada yang bangun? Itu dialog akal. Selagi Anda sudah mengambil mukadimahnya sampai keyakinannya pasti. Maka akidah tidak ada yang dikatakan akidah itu bebas berkeyakinan. Tidak ada. Selagi Anda menggunakan akal sehat akan ketemu sama pasti satu keyakinan. Filosof itu sudah pada kesimpulan semesta ada yang menciptakannya. Cuman mereka tidak ada petunjuk siapa yang menciptakannya. Tidak ada petunjuk mereka bingung. Mereka enggak bisa mengatakan oh terjadi dengan sendirinya. Harus ada yang menciptakannya. Cuman mereka tidak tahu siapa yang menciptakannya. Maka setelah itu pemberian namanya perlu namanya syara. Maka penggabungan dalil akil dengan dalil syar'i. Kemudian setelah itu lihat, kita meyakini adanya Sang Pencipta namanya. Pokoknya ada yang menciptakan. Siapa yang mencipta? Namanya Allah. Lah, bagaimana? Bagaimana kita bisa tahu Allah? Ya, pokoknya Allah tidak seperti rembulan. Kalau rembulan kan diciptakan. Terus bagaimana? Dikenalkan dengan sifat-sifatnya. Kita bisa mengenali sesuatu dengan sifatnya. Tanpa harus mengetahui zatnya, itulah dihadirkan para ulama akidah. Ini saja insyaAllah. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Dan semoga Allah mengumpulkan kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita semuanya, keluarga kita, anak-anak kita. Semoga Allah melanggengkan majlis ini, tempat ini. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan dalam kebaikan. Memberikan kepada kita pemimpin yang baik, menjauhkan dari pemimpin yang zalim. Semoga Allah menjadikan kita juru damai di negeri ini, panjang umur, manfaat, sehat, afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.